Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَخَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Sekarang masuk pada bab dari kitab Al-Adabul Mufrad. Terakhir terkait bab keutamaan mengurusi dua anak ya, atau anak perempuan barakallahu'alaikum, tiga anak atau dua anak baik, dan juga bab terkait keutamaan mengurusi anak perempuan yang ditinggal mati oleh orang tuanya atau ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya yang kemudian kembali kepada orang tuanya. Orang tuanya menanggung kehidupan sehari-hari anaknya yang dikembalikan kepada orang tuanya. Maka di situ ada keutamaan. Barakallahu fikum, yang itu merupakan sedekah, sedekah bagi orang tua yang menanggungnya. Kemudian bab yang berikutnya adalah bab man kariha ayyatamanna mautal banat, bab orang yang tidak suka jika ada orang lain berangan-angan anaknya, anak perempuannya meninggal. Hadis yang disebutkan dalam bab ini riwayatnya dhaif, lemah. Barakallahu, kalau disandarkan sebagai hadis maka itu dhaif. Namun para ulama menyebutkan hadis ini mauquf, hanya perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, yakni Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Yang namanya hadis mauquf, hadis yang barakallahu fikum hanya sampai ucapan para sahabat, bukan ucapan Nabi. Barakallahu fikum. Pada hadis tersebut yang mauquf barakallahu fikum, di situ disebutkan bahwasannya Abdullah bin Umar menjumpai ada seseorang di sisinya yang memiliki anak-anak perempuan. Dia menginginkan agar anak-anak perempuannya cepat mati. Maka Abdullah bin Umar marah, kemudian mengatakan, anta tarjukuhunna, apakah kamu yang akan memberikan rizki kepada mereka? Barakalikum, ini mauquf, hanya ucapan Abdullah bin Umar, bukan sabda Nabi. Maka kalau disandarkan kepada Nabi, dhaif, lemah. Barakalikum. Jadi secara makna, ya, tidak boleh seseorang mengangan-angankan atau berangan-angan agar anaknya cepat mati, terkhusus anak perempuan. Dikarenakan zaman dahulu di bangsa Arab, yang namanya anak perempuan bagi mereka itu aib, merupakan perkara yang tidak bisa memberikan keuntungan, yang mendatangkan ya harga diri keluarganya turun atau bahkan tidak ada. Karena kan waktunya berperang, tidak ada yang diandalkan untuk, tidak ada yang bisa diandalkan untuk berperang. Waktunya mencari maisyah penghidupan, berburu hanya di rumah saja karena wanita. Dan dikarenakan Islam belum datang, biasanya menjadi rebutan barakakum laki-laki. Baik. Maka dengan sebab seperti itu, ya, tidak boleh seseorang menginginkan agar anak perempuannya, terkhusus anak perempuan, agar cepat mati. Baik, padahal telah disebutkan barakakum pada keutamaan-keutamaan memiliki satu anak perempuan, dua maupun tiga. Baik, sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, babul walad mabkhalah majbanah. Bab seorang anak menjadi sebab orang tua menjadi kikir dan menjadi pengecut. Menjadi kikir dan menjadi pengecut. Haddatsana Abdullah ibnu Saleh, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Saleh qala, beliau berkata, haddatsani Al-Lais ibn Sa'ad, telah menceritakan kepadaku Al-Lais qala, beliau berkata, kataba ilayya Hisham an abihi, katanya Al-Lais, Hisham menulis surat kepadaku, an abihi, dari ayahnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, beliau menceritakan, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu yauman, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wallahi demi Allah, ma ala wajhil ardi rajul ahabbu ilayya min Umar. Demi Allah, tidak ada seseorang di permukaan bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Yani Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah, sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq bersumpah, demi Allah tidak ada seseorang di muka bumi ini yang lebih, yang paling aku cintai daripada Umar. Nah, ini setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma kharaja raja'a. Faqala kaima halamtu aibaninya. Maka tatkala beliau telah keluar kemudian kembali pulang, Abu Bakar Siddiq kembali pulang, faqala kemudian menyatakan kepada Aisyah, bagaimana tentang sumpahku tadi wahai anakku? Faqultu lahu, maka aku berkata sesuatu kepada beliau Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, a'ayyu alayya, Umar bin Khattab, ia lebih mulia dariku. Dia lebih, ya, aku dahulukan wal waladu alwat, namun walaupun demikian seorang anak bagiku, kata Abu Bakar Siddiq, alwat lebih melekat di hatiku. Namun seorang anak bagiku lebih melekat di hatiku. Ikhwani wa akhwati billah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hadis ini, sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq pernah menyatakan dengan bersumpah, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seorang laki-laki yang lebih aku cintai daripada Umar. Tentunya setelah Nabi. Maka tatkala beliau keluar, beliau kembali ke rumahnya. Kemudian bertanya lagi kepada putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaifa halaftu aibaninya, bagaimana dengan sumpahku itu wahai anak perempuanku? Faqultu lahu, maka aku menceritakannya, menyebutkannya kembali. Kata Aisyah, maka barulah Abu Bakar Siddiq menyatakan, a'ayyu alayya, dia Umar lebih mulia bagiku daripada aku. Makanya beliau mencintai Umar bin Khattab. Wal waladu alwat, namun ini disampaikan kepada Aisyah, seorang anak bagiku lebih melekat di hati ini. Ya. Oh iya. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, ucapan sahabiyah zaujun nabi alaihi salatu wasalam, ucapan seorang sahabiyah yakni Aisyah radhiyallahu anha, istri nabi, beliau ketika menyebutkan, menceritakan, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu yauman, suatu hari Abu Bakar berkata, beliau menyatakan qala Abu Bakar, bukan qala Abi, ayahku berkata, tapi langsung menyebut nama bapaknya. Barakallahu. Misalkan seorang anak punya ayah namanya Ahmad. Anaknya tadi menceritakan kepada orang lain, tadi Ahmad datang. Dia tidak mengatakan tadi ayahku telah datang, tapi menyebutkan tadi Ahmad datang. Ini bagaimana? Apakah putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu berlaku atau berbuat uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya dengan langsung menyebut namanya, tidak menyebut ayahku ya atau abiku, tapi langsung menyebut nama orangnya? Maka barakallahu'alaikum, disebutkan oleh para ulama dalam hal ini tidak mengapa, ala wajhil ikhbar, dikarenakan hanya untuk mengkabarkan saja, mengkabarkan siapa ayahnya itu ya, jangan-jangan ada orang yang belum kenal, mengkabarkan saja sungguhnya Abu Bakar, nah gitu. Tapi kalau menyebut, memanggil harus ya dengan sebutan yang sopan, ya abati, wahai ayahku. Abati dengan ya abi ini lebih halus, ya abati. Barakallahu'alaikum, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau menyebut, memanggil ayahnya dengan ya abati, wahai ayahku, ya abati. Kemudian ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau tidak memanggil hanya mengkabarkan maka boleh. Barakallahu'alaikum, menyebutkan namanya. Kemudian ada yang kedua, fadlu Umar radhiyallahu anhu wa huwa Abu Hafs. Keutamaan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keutamaan beliau, apa keutamaannya? Di antaranya beliau dicintai oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-Siddiqul Akbar, mendapatkan gelar Siddiq dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kunyahnya Umar bin Khattab? Imam? Abu Hafs. Nah, barakallahu. Kalau lakopnya, lakop itu gelar Al-Faruq. Oh, iya. Apa maknanya Al-Faruq? Abu Raihan. Pembeda apa? Al-Faruq, barakallahu'alaikum, yang membedakan antara Al-Haq wal-Batil, yang benar dan yang batil. Kemudian faedah yang ketiga, tawadhu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tawadhu'nya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan a'azzu alayya. Umar lebih mulia dariku, lebih mulia bagiku. Dalam keadaan sebenarnya secara tingkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu itu lebih utama daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya barakallahu di antara para sahabat ya keseluruhan ya dari suku Muhajirin dan Ansor, maka Muhajirin lebih utama daripada Ansor. Dari orang-orang Ansor barakallahu, dari orang-orang Muhajirin yang paling utama barakallahu adalah Abu Bakar Siddiq, ini yang pertama, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dan seterusnya. Tayyib barakallahu. Faedah yang keempat, pada asar atau yang disampaikan kisahnya ini oleh istri Nabi alaihissalatu wassalam Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan ayahnya, di sini menunjukkan diambil faedah al-walad mabkhalah majbanah. Seorang anak bisa menjadi sebab orang tua itu bakhil, pelit. Dan orang tua itu menjadi pengecut. Barakallahu. Adapun ucapannya sahabat yang mulia Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, wal waladu alwat, dan anak lebih melekat bagiku. Barakallahu. Ini secara keumuman ya, namanya orang tua, anak itu sangat berarti secara umum. Oleh karenanya ada yang bisa memposisikan anak sesuai dengan jalan yang benar, ada yang ternyata terjatuh pada jalan yang salah. Ketika dia terjatuh pada jalan yang salah, itulah anak-anak barakallahu menyebabkan orang tua menjadi bakhil, pelit, menyebabkan orang tua menjadi pengecut. Bahkan disebutkan nanti dalam hadis barakallahu menyebabkan orang tua menjadi bodoh, menyebabkan orang tua menjadi bersedih dengan kesedihan yang tercela. Bersedih boleh, sedih ada kalanya terpuji, ada kalanya tercela. Barakallahu. Bersedih dikarenakan terluput baginya ibadah kepada Allah, ini terpuji. Bersedih dikarenakan ya dia tidak bisa melakukan kemaksiatan, maka ini tercela. Barakallahu. Demikian pula gembira, ada kalanya gembira itu bernilai ibadah, yakni terpuji, ada kalanya bernilai tercela, yakni dosa. Senang, gembira ya dengan keimanan, dengan beribadah kepada Allah, maka ini terpuji. Senang dengan kemunduran kaum muslimin, kekalahan kaum muslimin, maka ini tercela, dosa. Barakallahu. Oh iya. Sebagaimana yang disebutkan tadi pada faedah yang berikutnya, pada faedah yang tadi disebutkan, seorang anak bisa menjadi sebab orang tua ini bakhil, pelit, dan pengecut. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam Sahihul Jami, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, innal walada mabkhalah majbanah majhalah mahzanah. Sesungguhnya anak-anak bisa menyebabkan orang tua, baik bapak maupun ibu, menjadi orang yang pelit-pelit. Majbanah bisa menyebabkan orang tua menjadi orang yang pengecut. Majhalah bisa menyebabkan orang tua menjadi orang yang bodoh. Mahzanah bisa menyebabkan orang tua menjadi orang yang bersedih hati dengan kesedihan yang tercela. Barakallahu. Disebutkan ya dalam penjelasan para ulama, sesungguhnya seorang anak majbalah atau mabkhalah. Innal walad mabkhalah. Sesungguhnya seorang anak mabkhalah bisa menyebabkan orang tua bakhil. Yakni dia itu bakhil, pelit, khawatir miskin. Ya? Pelit. Ya, entah pelit terhadap anaknya. Karena khawatir miskin, barakabikum, maka dia membunuh anaknya. Ya, pelit untuk memberikan penghidupan kepada anaknya, khawatir miskin, akhirnya dia membunuh anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Dia membunuh takut miskin karena kan berkabikum kekhawatiran yang dia takuti. Ya? Dia berawal dari takut miskin, akhirnya dia pelit. Akhirnya pada puncaknya dia bunuh. Barakallahu'alaikum. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Padahal kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Maka jangan dibunuh. Atau dia tidak dibunuh anaknya. Dia punya anak, keluh kesah. Duh, punya anak lagi. Padahal penghasilan masih ya pas-pasan. Berkeluh kesah, punya anak lagi. Ada yang dibunuh, dan ini yang paling zalim, ada yang disia-siakan. Makanannya barakafikum tidak diperhatikan, padahal sebenarnya mampu kalau dia mau berusaha. Pakaiannya, termasuk pendidikannya, pendidikan Islam ini yang terpenting. Tidak mau tahu anaknya mau jadi apa nanti. Ya, maka ini termasuk pelit. Atau barakallahu'alaikum, dia itu masih mempertahankan anaknya, senang dengan anaknya, tapi kepelitannya itu dia mencegah dirinya untuk berinfak fisabilillah, baik infak yang wajib, zakat, zakatul fitrah, zakat fitri, atau zakat mal, padahal sudah mencapai nisab dan haul. Ketika ada seruan infak fisabilillah, ketika sudah tiba waktunya untuk berzakat dalam keadaan dia mampu, dia menahan diri, khawatir nanti anaknya ya tidak bisa makan dikarenakan hartanya berkurang. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur dalam surat Muhammad ayat yang terakhir, ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Wahai kalian ini, kaum muslimin, kaum mukminin yang diseru agar berinfak fi sabilillah. Faminkum may yabkhul wa may yabkhul fa inna ma yabkhulu an nafsi. Ternyata di antara kalian ada, atau barang siapa di antara kalian yang ada memiliki sifat bakhil, pelit, tidak mau berinfak, baik infak yang wajib. Barakallahu dalam keadaan dia mampu, sudah tiba waktunya. Atau infak yang hukumnya mustahab sunnah, dalam keadaan barakallahu ya, dia mampu. Wa may yabkhul fa inna ma yabkhulu an nafsi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia pelit, bakhil, maka sungguh dia itu hakikatnya pelit terhadap dirinya sendiri. Dia tidak mau menginfakkan hartanya berupa zakat yang wajib atau sunnah, baik dakwah fisabilillah, baik jihad fisabilillah, atau zakat fitri, zakat mal, padahal mampu. Dia tidak mau. Maka infak atau sedekah atau zakat yang dia keluarkan itu sebenarnya barakallahu menyebabkan dia masuk ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau ikhlas dan dengan cara yang benar. Ternyata dia menahan diri, bakhil, berarti dia pelit terhadap dirinya, tidak mau menyelamatkan dirinya dari api neraka agar masuk ke dalam surga. Berarti dia pelit terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Padahal Allah itu maha kaya, sementara kalian wahai kaum muslimin, terkhusus kaum muslimin, kalian itu miskin. Hukum asalnya lahir tidak pakai baju, lahir belum punya motor, belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya istri, belum punya anak, belum punya pakaian, belum punya harta, belum punya kemampuan ini dan itu, belum punya ilmu. Fuqara, miskin. Dikarenakan Allah maha kaya, ketika kita harus berinfak, ketika kita mampu harus diinfakkan, dan itu bukan bentuk bakhil. Barakallahu. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah karena Allah maha kaya. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, tidak mau berinfak fisabilillah dalam keadaan kalian mampu, kalian pelit, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganti dengan kaum umat generasi selain kalian, dan mereka nantinya tidak seperti kalian perbuatannya dan amalannya, akan beribadah kepada Allah, gantinya itu, generasinya itu. Dan memang ini menjadi sunnatullah, ketika sebuah negeri ya sudah dinasehati, ya dia membangkang menentang Allah, barakallahu, maka Allah binasakan, akan Allah ganti dengan kaum yang lebih baik, ya, yang mereka beribadah kepada Allah, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela, tetap tegar di atas Allah. Jadi innal walad mabkhalah, kata Nabi. Sesungguhnya seorang anak bisa menyebabkan orang tua menjadi bakhil, seperti tadi di penjelasannya. Menjadi pelit. Ketika ada Pak infak, aduh anak saya nanti masih anu, berat sih nanti anak saya masih ada keperluan. Padahal tidak seberapa. Berinfak itu barakallahu'alaikum tidak menunggu harus memiliki harta jutaan atau miliaran. 100 rupiah ketika diberikan dengan ikhlas, maka jauh lebih baik di sisi Allah daripada 100 juta ya, yang diiringi dengan al-manna wal-adha, mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Kemudian innal walad majbanah, sesungguhnya seorang anak menyebabkan orang tua menjadi pengecut. Pengecut di sini berhukum adalah penakut. Maknanya adalah barakakum fil jubn khaufan min ayyaqatula fayudayyi'a waladahu ba'dahu. Anak bisa menyebabkan orang tua menjadi pengecut, yakni takut untuk berperang, takut untuk membela agama Allah. Kenapa? Kalau dia pergi berperang, nanti mati. Eman tidak bertemu dengan anaknya. Takut berpisah dengan keluarganya. Barakallahu'alaikum. Dan memang yang namanya anak itu ya, Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka, manusia, istri, anak, harta, sebagai perkara yang dibuat indah. Dalam surat Ali Imran ayat ke-14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril munqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dibuat indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat dari kalangan para wanita, senang istri, wal banin, senang anak-anak, wal qanatiril munqantarah, harta yang banyak berupa emas, perak, wal khailil musawwamah, dan tunggangan atau kuda yang terlatih, wal an'am, dan binatang ternak, unta, sapi, domba, kambing, wal harz, sawah, ladang, itu semua dibikin indah ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia membuat indah. Boleh mencintai itu semuanya, boleh. Orang suami mencintai istrinya, istri mencintai suami, keluarga, orang tua mencintai anak, mencintai hartanya, mencintai sawahnya, hewannya, tunggangannya, rumahnya, itu boleh. Boleh. Tapi kalau ternyata menyebabkan dia keluar dari ketaatan kepada Allah, barakallahu'alaikum, kemudian ketika ada seruan untuk berjihad, seruan untuk beribadah, barakallahu'alaikum, termasuk ya ada tawaran cuti untuk ikut daurah padahal dia bisa cuti, dia khawatir hilang ya dengan pendapatannya kalau dia cuti dalam keadaan dia mampu, dia cukup ya, khawatir nanti anak saya bagaimana ya kalau saya berkurang uangnya, akhirnya dia takut untuk berjihad fisabilillah. Kalau sekarang ini barakallahu'alaikum belum ada di Indonesia ini jihad fisabilillah, maka jihad itu tidak hanya berperang tapi menundukkan hawa nafsu diri sendiri untuk ya berjuang di jalan Allah, diantaranya menuntut ilmu syar'i. Barakallahu'alaikum. Sudah bekerja ya sudah. Fa idza farauta wa idza farauta fansab. Apabila kalian telah selesai urusannya, sudah bekerja ya sudah. Fansab. Kembali lagi untuk beribadah. Bekerja dari pagi sampai sore. Ya sudah, waktunya taklim kalau dia mampu taklim. Barakallahu fikum. Jangan kemudian dia merasa takut nanti miskin, Toyib itulah yang disebutkan bahwasanya seorang anak bisa menyebabkan orang tua majbanah menjadi pengecut, yakni takut untuk berjuang fisabilillah, takut untuk beribadah dikarenakan nanti khawatir anaknya ya ini dan itu. Padahal barakallahu fikum itu tidak berpengaruh. Disebutkan dalam tayyib hadis yang berikutnya, innal walada majhalah, sesungguhnya seorang anak bisa menyebabkan orang tua menjadi bodoh. Para ulama menyebutkan maknanya adalah fil jahli syughlan bihi an talabil ilmi. Dia menjadi bodoh dikarenakan dia sibuk terus ngurusi anaknya. Ya, sibuk sehingga meninggalkan menuntut ilmu. Barakallahu'alaikum. Dia ingin menyenangkan anaknya. Padahal sebenarnya kewajiban dia sudah telah teranggap terpenuhi. Sudah memberikan makan anaknya. Sudah memberikan pakaian, pendidikan cukup atau bisa diajak taklim. Kalau dia sudah bisa berkohikum diposisikan untuk taklim. Dia tidak ingin mengajak ke sana ke sini anaknya, membuat senang, sibuk dengan anaknya. Atau dia sibuk bekerja demi anaknya, karena anaknya nanti dia akan berkohikum daftarkan ke sana ke sini. Ya, perlu biaya yang banyak. Padahal barakallahu'alaikum tempatnya tersebut, pendaftaran tersebut barakallahu'alaikum tidak syar'i. Akhirnya dia jauh dari majelis ilmu. Kalau sudah jauh dari majelis ilmu menjadi bodoh. Ini yang dimaksud oleh Nabi, innal walada majhalah. Sesungguhnya seorang anak bisa menyebabkan orang tua menjadi bodoh. Waktunya taklim jaga terus di tokonya. Ya. Khawatir nanti anak saya enggak makan kalau saya enggak jaga. Padahal sudah terlalu banyaknya durasi dia itu menjaga daripada taklimnya. Barakallahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian menyebabkan kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Sebutkan oleh para ahli tafsir, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah maksudnya adalah an ibadatillah wa ta'atihi. Melalaikan orang tua dari beribadah kepada Allah dan mentaatinya. Di antara afdalul ibadat, ibadah yang paling afdal adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Dikarenakan ibadah-ibadah yang ada tidak akan menjadi sempurna kalau dia tidak menuntut ilmu. Dia mau sholat, sholat ibadah, silakan sholat. Kalau tidak menuntut ilmu, belajar bagaimana tata cara sholat yang benar, maka sholatnya berkabikum, ibadahnya tidak sempurna. Maka para ulama menyebutkan afdalul ibadat talabul ilmi. Ibadah yang paling afdol itu menuntut ilmu kemudian diamalkan. Barakallahu fikum. Jadi berbarengan menuntut ilmu, tahu ini hukumnya wajib, ini haram, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Tayyib. Tahu ini tauhid, ini syirik. Kemudian yang keempat, innal walada mahzanah. Sesungguhnya seorang anak bisa menyebabkan orang tua ini bersedih. Bersedih barakallahu'alaikum dalam artian sedihnya ini mendatangkan ya bernilai sedih yang tercela. Kata para ulama, fil musni annahu yahzanu li amrihi wa sya'nihi. Dia bersedih dikarenakan urusan anaknya dan keadaan anaknya. sebagaimana yang tadi disebutkan di awal-awal pembukaan taklim, yang namanya bersedih itu ada kalanya sedih bernilai ibadah, ada kalanya sedih bernilai dosa. Kalau bernilai ibadah, sedihnya tersebut barakallahu'alaikum ya dikarenakan dia terluput ya, merasa sedih, nyesal karena sempurna apa ibadahnya tidak sempurna, dikarenakan pahalanya berkurang. Maka ketika anaknya mendapat ujian, dia bersedih, anaknya masih bodoh, tidak mengerti agama, maka ini boleh terpuji. Tapi yang dimaksud di sini barakallahu'alaikum, terkadang seorang anak menyebabkan orang tua bersedih dengan kesedihan yang bernilai tercela. Dia bersedih karena anaknya belum mapan. Dalam keadaan anaknya beriman, soleh, ibadahnya bagus, namun dia bersedih karena masalah dunia. Maka kesedihannya tersebut, kesedihan orang tua tersebut tercela. Kalau hanya barakallahu'alaikum kasihan, sedih, itu tidak apa-apa. Tapi sedihnya ini barakallahu'alaikum menyebabkan terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Ya, datang ke dukun mencari solusi untuk anaknya, melakukan ritual-ritual bid'ah yang tidak ada contohnya, zikir ribuan kali untuk anaknya. Atau barakallahu'alaikum dia berupaya keras memaksa anaknya untuk melakukan yang haram. Nak, bekerja saja, enggak apa-apa. Loh, itu haram, ada di pabrik, di kantor ada perkara yang haram ini. Sudah, daripada saya selaku orang tua bersedih sepanjang masa, milih mana? Tidak nurut orang tua. Barakallahu'alaikum. Maka seperti ini, seorang anak terkadang bisa menyebabkan orang tua menjadi bersedih. Terkadang sedihnya, sedih yang membawa pahala terpuji. Barakallahu'alaikum. Terkadang sedihnya membawa bencana karena tercela. Di antara sebab yang menyebabkan orang tua bersedih atas dirinya dan anak-anaknya adalah sedih takut akan kemiskinan. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-268, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, as-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kepada kalian, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, kemiskinan pada dirinya maupun anaknya. Ya, apa yang akan dia lakukan, yang akan dia kerjakan pada masa yang akan datang. Dia didatangi oleh setan, kamu harus bekerja begini dan begitu, kalau tidak kamu miskin, pendapatanmu seperti ini, dalam keadaan kamu punya tanggungan banyak, orang tua belum lagi hutang-hutangmu. Setan datang membayang-bayangi kepada seorang muslim terkhusus yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemiskinan. Bukan miskin ilmu yang dibayangkan oleh setan, tapi miskin harta. Kalau miskin ilmu, setan senang. Orang miskin ilmu agama, senang. Biarkan dia bodoh. Tapi ketika orang berkofikum kaya, ya, atau keadaannya biasa, dibuat takut dengan kemiskinan, sehingga dia kadang membunuh anaknya, terkadang memakan dari barang yang haram, melakukan kezaliman, mencuri, barakallahu. Dan terkadang tidak sampai melakukan ya perkara-perkara kezaliman kepada orang lain, tapi dia bersedih hati. Sedih ketika melihat anaknya belum mapan. Sudah puluhan tahun berumah tangga, belum punya rumah, masih ngontrak terus. Sepedanya ternyata roda tiga, becak. Barakallahu. Padahal pesawat juga roda tiga. Tayyib. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menjanjikan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, akhirnya dia ya, setan memerintahkan manusia agar berbuat kekejian, diantaranya kikir, pelit, kemudian berbuat dolim. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan kepada kalian wahai kaum muslimin ampunannya dan keutamaan darinya. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui keadaan hambanya. Ketika hambanya miskin namun beriman, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Orang yang beriman berupaya mencari ma'isyah dari jalan yang halal, ya, beramal soleh, waktunya beramal soleh ya beramal soleh, waktunya sholat, sholat, taklim, taklim. Ada kemungkaran dia jauhi, ada perkara yang mungkar dia berkafikum ingkari. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam surat An-Nahl ayat ke-97, orang yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman, walaupun dia miskin, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Yang namanya kehidupan baik, ketika dia miskinnya, dia senang. Hatinya itu tidak khawatir, tidak takut, barokatum, dan hatinya ini tidak gundah gulana, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sifat qanaah pada dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh baik dia laki-laki maupun wanita dalam keadaan dia beriman, syaratnya beriman, muslim, mu'min, lalu beramal soleh, falanumniyannahu falanumjiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan berikan untuk dia kehidupan yang baik-baik. Di mana? Di dunia ini. Lalu di akhirat, di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sementara di akhirat nanti Allah akan balas, Allah akan berikan kepada mereka pahala dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan dulu tatkala di dunia. Miskin namun beriman, beramal soleh, maka jangan khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika dia miskin, kehidupannya baik, dapat rizki sedikit, walhamdulillah, hatinya tenang, tidak gundah gulana. Dapat rizki banyak, walhamdulillah, lebih giat ibadahnya, tidak lupa juga dengan orang tua dan tetangganya, kerabatnya, barakallahu'alaikum, dan juga infak-infaknya. Ketika diberi kaya, beriman dan beramal soleh, tahu hak harta ini larinya kemana, kepada dirinya semua atau juga untuk Allah dan Rasulnya, infak fisabilillah. Maka barakallahu'alaikum, bagaimanapun keadaan seorang, kalau dia beriman dan beramal soleh, maka Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini. Ya, hidupannya baik, tidak banyak musuh, tidak ada musuh yang mendoliminya. Walaupun ada yang mendoliminya, dia bisa bersabar, kehidupannya menjadi tenang. Betapa banyak, dan ini adalah nyata, orang yang kaya ternyata barakallahu mereka itu gundah gulana, bingung dengan hartanya yang banyak, Akhirnya untuk menjaga hartanya, dia buka perusahaan ini, perusahaan itu. Pusing dengan dia itu berkomitmen membuka perusahaan ini dan itu. Ada yang demo, ada yang ini, ya, khawatir bangkrut, khawatir ini. Ternyata kekayaannya tidak membuat dia itu barakallahu'alaikum menjadi tenang. Kehidupannya tidak thayyibah dikarenakan dia tidak beriman dan tidak beramal soleh. Atau dia mengaku beriman, muslim, tapi tidak mau beramal soleh. Maka Allah tidak memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya menjadi mudah. Barakallahu. Menjadi mudah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, terkhusus yang ada di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ayat ke-8 sampai 11 agar kita jauh dari sifat bakhil. Ya. Sifat pelit. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang bakhil, pelit dan merasa cukup, merasa kaya, tidak butuh dengan Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Dan dia itu mendustakan pahala yang baik. Mendustakan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, siapkan nanti di akhirat surganya, pahalanya, kenikmatannya. Dia dustakan. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka Allah akan mudahkan, maka kami kata Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan-kesulitan. Di dunia mudah mendapatkan kesulitan, di akhirat terlebih lagi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan ketika dia binasa, dia meninggal karena kan dia bakhil, merasa cukup, tidak butuh kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak mau menginfakkan, merasa sudah kaya, sudah cukup, tidak butuh kepada Allah, mendustakan al-husna, pahala yang baik, mendustakan surga. Maka ketika dia binasa, hartanya itu tidak mampu mencukupi melindungi dia. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bisa mencukupkan dia, melindungi dia, menyelamatkan dia dari api neraka tatkala kebinasaan sudah ada di hadapan kedua matanya. Oleh karena itu barakallahu'alaikum, ya, kita harus menjauhi sifat bakhil. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, ittaqul zulma, takutlah kalian terhadap kedzaliman. Fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah, dikarenakan kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqussuh, dan takutlah kalian dari sifat bakhil, pelit. Pelit itu berkata, tidak mau beribadah kepada Allah, ini pelit. Tidak mau menginfakkan hartanya dalam keadaan dia mampu, ini pelit. Tidak mau mengajarkan ilmu agamanya atau ilmu dunia yang ada manfaatnya dalam keadaan dia mampu atau diminta, maka dia pelit. Tidak mau membantu, tidak mau tahu dengan sesama, sama kaum muslimin, tetangganya, orang tuanya, kerabatnya dalam keadaan dia mampu membantu, maka dia pelit. Fa inna syuh, karena sesungguhnya pelit anla kamangkana qablakum, membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Pelit yang ada pada umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka binasa, pelitnya itu menyebabkan mereka itu saling membunuh. Ya, sangat ambisi dengan kekuasaan, pelit, tidak mau memberikan kekuasaan kepada orang lain, khawatir hartanya diambil orang lain, maka dia membunuh orang lain, rebutan harta, wastahallu maharimahum, dan menghalalkan kehormatan barakatikum di antara mereka. Ya. Maka pelit itu juga bisa menyebabkan membinasakan seseorang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu barakatikum alwalad, seorang anak. Ya. Dengan izin Allah bisa menyebabkan seseorang menjadi pelit, menyebabkan orang tua menjadi pengecut, takut, bodoh, dan bersedih dengan kesedihan diantaranya yang tercela. Wallahu ta'ala bisawab, naktahi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, fadlu wa hidakum wa barakatuh.